jauh di alam khayal. Rupamu indah tak terlukiskan, engkau tak mudah tercapai tangan. Aku tak kuasa untuk mencapaimu, hanya dalam mimpi, mimpi belaka. Keindahanmu tak kuharapkan, asalkan harum kirimkan. Engkaulah bunga milik dewa dewi, aku hanya insan, insan biasa. Aku tak kuasa untuk mencapaimu, hanya dalam